atasabburi man qawiya imanuhu. Haddatsana Hasan bin Hulwani wa Abd bin Humaid qala haddatsana Yaqub wa huwa bin Ibrahim ibni Sa'ad haddatsana Abi al-Salih an ibni Shihab haddatsani Anas bin Malik annahu qala lamma afa Allahu ala rasulihi ma afa'a min amwali hawazin waqtassa al-haditha bimithlihi ghayru annahu qala Anas falam nasbir wa qala fa amma unasun hadithatun asna'uhum wa haddathani Zuhair bin Harb wa haddathana Ya'qub bin Ibrahim haddathana bin Akhi bin Shihab an ammihi qala akhbarani Anas bin Malik wa saqa al-haditha bimithlihi illa annahu qala Anas qalu nasbir ka riwayati Yunus anil Zuhri حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال أفيكم أحد من غيركم فقالوا لا إلا بن أخت لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابن أخت القوم منهم فقال إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله إلى بيوتكم لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار وحدثنا محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي تياح قال سمعت أنس بن مالك قال لما فتحت مكة قسم غنائم في قريش فقالت الأنصار إن هذا لهو العجب إن سيوفنا تقطر من دمائهم إن سيوفنا تقطر من دمائهم وإن غنائمنا ترد عليهم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعهم فقال ما الذي بلغني عنكم قالوا هو الذي بلغك وكانوا لا يكذبون قال أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا إلى بيوتهم وترجعون برسول الله إلى بيوتكم لو سلك الناس واديا أو شعبا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Imam Muslim mencantumkan hadis dalam bab i'ta'ul mu'allaf qulubuhum 'ala al-islam wa tasabbaru man qawiya imanuhu, dan kesabaran memberikan kepada orang yang hatinya didekati untuk Islam, dan bersabarnya orang yang kuat imannya. Hadis yang kedua dengan sanadnya kepada Anas bin Malik, dia mengatakan lamma afa Allahu ala rasulihi ma afa min amwali hawazin, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang telah Allah berikan dan datangkan dari harta-harta hawazin, waqtassa al-haditha bimithlihi, lalu beliau mengambil hadis, yakni cerita seperti hadis sebelumnya. Qaira annahu qal, hanya saja dia mengatakan qala Anas. Anas mengatakan falam nasbir, kami tidak sabar. Wa qala amma unasun hadithatun asnanuhum, adapun mereka yang manusia, mereka yang baru umurnya. Kemudian pada riwayat berikutnya dicantumkan oleh Imam Muslim, qalu nasbir, Anas mengatakan, mereka mengatakan kami sabar. Yani ketika Nabi SAW mengatakan fasbiru hatta talqallah wa rasulah fa inni 'alal hawl, qalu nasbir. Yani ketika Nabi SAW memerintahkan para sahabat Ansar untuk bersabar atas sikap mendahulukan orang lain terhadap mereka sampai mereka ketemu dengan Allah dan Rasulnya, maka mereka menjawab nasbir, kami bersabar. Hadis yang ketiga yang dibaca, empat keempat atau riwayat yang keempat di dalam bab ini, itu nomor 2436 dengan sanadnya ke Anas bin Malik. Qal jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ansar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan ansar. Faqal afikum ahadun min ghairikum, apakah pada kalian itu ada orang selain kalian? Jadi Nabi ingin mengumpulkan orang Ansar aja. Ada enggak orang lain selain dari orang Ansar? Qalu, mereka menjawab la, enggak. Illa ibnu ukhtin lana, kecuali anak putri, anak saudari kami. Ya, kalau anak saudari, dia mengikuti nasab bapaknya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ibna ukhtil qawmi minhum, sesungguhnya putra saudari kaum adalah dari mereka. Jadi anak-anak dari saudari juga termasuk dari kaum mereka. Nah, ini cocok nih dengan ya budaya Minang. Ya, bahwa anak kebenakan dari saudari ya sekampung bagi kita. Imam Nawawi mengatakan qauluhu inna ibna ukhtil qaumi minhum, anak saudari kaum adalah dari mereka, yakni tergolong dari mereka. Istadalla bihi man yuwarrithu dzawil arham, dengan ungkapan ini dijadikan dalil oleh orang yang memberikan hak waris kepada dzawil arham. Dzawil arham itu adalah orang-orang yang cabang, yang tidak mendapatkan warisan. Kalau dalam ilmu faraid yang mendapatkan warisan itu dari laki-laki ada 15, dari perempuan ada 10. Maka anak dari saudari itu tidak mendapatkan, tidak menjadi ahli waris, tetapi dia dinamakan dengan Dzul Arham atau Dzawil Arham. Tapi kalau anak saudara dapat, ya, anak saudara itu termasuk ahli waris. Maka di sini sebagian orang ada yang berpendapat bahwa Dzawil Arham ini mendapatkan warisan juga. Wa huwa madhhabu Abi Hanifah wa Ahmad wa akharin. Itu adalah pendapat dari Abi Hanifah atau madhab Abi Hanifah dan Ahmad serta yang lain. Wa madhhabu Malik wa Syafi'i wa akharin annahum la yarithun. Mazhabnya Imam Malik, Asy-Syafi'i dan yang lainnya bahwa dzawil arham itu tidak mewarisi. Wa ajabu, maka mereka menjawab sangkaan di atas itu bi annahu laysa fi hadzal lafzi ma yaqtadi tawrithu. Mereka mengatakan bahwa di dalam lafaz ini tidak ada yang menuntut untuk pewarisannya. Jadi maksudnya di sini tidak ada pembahasan tentang warisan. Ya, tidak ada dalam masalah warisan. Wa innama ma'anahu anna bainahu wa bainahum irtibatan wa qarabatan. Akan tapi maknanya bahwa antara anak saudari dengan kaum, dengan mereka ada kaitan. Ya, ada kaitan, ada kedekatan. Walam yata'arrad lil irth. Ungkapan ini tidak menyinggung sama sekali pembahasan warisan. Wasiyaqul hadis yaqtadi anna al-murada annahu kalwahid minhum fi ifsha'i sirrihim bihadratihim wa nahwi dhalik wallahu alam. Yani di dalam redaksi hadis menunjukkan bahwa maksud dari ungkapan di atas bahwa anak saudari sama dengan individu dari mereka. Jadi sama-sama aja, anak saudari dengan anak saudara itu sama. Fi ifsya'i sirrihim, fi ifsya'i sirrihim, sirrihim bihadratihi, yaitu dengan mengungkapkan rahasia mereka di hadapan anak saudari ini. Jadi tidak ada yang perlu dirahasiakan. Sebab Nabi SAW pengen ngomong dengan serius dengan Ansar ketika datang informasi dengan sikap yang dilakukan oleh Nabi dalam pemberian kepada orang-orang Quraisy, yang mana mereka baru masuk Islam. Oh, mereka anak orang-orang baru, tahu sudah lama nih. Maka dikumpulkan orang Ansar semua. Maka Nabi pastikan di dalam yang ada sekarang ini semuanya Ansar aja atau tidak, gitu. Untuk apa? Untuk terang-terangan dengan mereka. Ya, ada yang perlu diungkapkan merupakan kekhususan untuk mereka, yang mana tidak layak yang lain mendengar. Lalu Nabi pastikan, lalu dijawab, semuanya adalah kami, hanya saja di kami ada juga putra dari saudari kami. Ya, lalu Nabi mengatakan, putra dari saudari adalah bagian dari kaum itu. Artinya, kalau ngobrol kita tentang kerahasiaan di hadapan dia, ya gak ada masalah, karena dia juga bagian dari kaum itu sendiri. Faqal, lalu Nabi mengatakan, inna Quraisyan hadithu ahdin bijahiliyatin wa musibatin. Sesungguhnya Quraisy masanya dengan jahiliyah itu masih baru, masih dekat, baru masuk Islam. Berarti masa jahiliyahnya baru beberapa saat sebelum. Wa musibatin, dan dia juga baru ditimpa musibah. Apa itu? Kekalahan. Ya, ditaklukkan kota Mekah. Dan dia sudah masuk Islam. Ya, dia sudah masuk Islam. Mereka yang dalam hadis berikutnya disebutkan itu, bahwasanya mereka itu adalah semuanya dikatakan antum tulaqa. Kalian itu adalah orang-orang yang bebas, yang tidak ditawan, diberikan kebebasan. Wa inni aradtu an ajburahum wa ata'allafahum. Aku ingin menghibur mereka karena musibahnya. Ya. Dan ingin mendekatkan hati mereka supaya dia kuat atau mereka kuat iman mereka. Amma tardawna an yarji'an nasu bid dunya tarji'una bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila buyutikum. Apa kalian tidak ridha manusia kembali dengan membawa dunia sementara kalian kembali dengan Rasulullah ke rumah kalian? Law salakan nasu wadiya, kalau seandainya manusia melewati wadian, lembah, atau wadi itu adalah dataran rendah, yaitu kalau hari hujan dia biasanya lewatin air, air mengalir. Kalau tidak hujan dia kering. Biasanya untuk meniti jalan itu yang mereka lewati jalan, ya, sungai kering. Kalau dahulu oleh orang kita di sini jalan itu melewati sungai. Wasalaka al-ansaru syi'ba, dan orang Ansar melewati lembah. yakni Syi'ban, yaitu manfaraja baina jabalain, yakni dua gunung, yakni lembah di antara dua gunung, itu namanya Syi'ban. Kalau seandainya manusia meniti jalan, kemudian Ansar melewati lembah, lasalaktu Syi'bal Ansar, maka pastilah aku akan meniti atau mengambil jalan, yaitu jalan yang dititi oleh orang Ansar. Dalam hadis ini Nabi SAW menyampaikan kepada orang Ansar akan keutamaan Ansar. Ya, keutamaan Ansar di sini bahwa Nabi SAW bersama Ansar. Orang lain diberikan harta dunia, namun Nabi SAW selalu bersama orang Ansar. Hadis yang kedua masih dengan sanadnya kepada Anas bin Malik, qal lamma futihat Makkah qasama al-ghanima ghanaima fi Quraisy. Ketika Mekah sudah ditaklukkan, Nabi membagi harta rampasan perang kepada Quraisy. Faqalatil Ansar, Ansar berkata, in hadha lahuwal ajab, ini sangat heran, sungguh sangat mengherankan. Badai mengherankan, inna suyufana taqturu min dimaihim wa inna ghanaimana turaddu alaihim. Pedang-pedang kita meneteskan darah mereka, dan harta rampasan perang kami dikembalikan kepada mereka. Ya, seharusnya apa? Harta rampasan perang milik orang yang menang, dibagikan kepada orang yang menang. Ini sekarang perang mereka kalah, harta rampasan perang yang sudah kita ambil, loh kok dibagikan lagi kepada mereka? Ini tidak biasanya, malah ini adalah luar biasa. Ya. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajama'ahu. Informasi itu, berita itu, ya, omongan seperti itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah mengumpulkan. Nah, ini kalau ada kata-kata sumbang, omongan di belakang, maka segera kita kumpulkan. Ya. Hilangkan syubhat-syubhat. Jelaskan kepada mereka. Soalnya kalau tidak dijelaskan, dia akan bisa menjadi bola panas. Ya, bahan yang akan bisa digoreng terus. Dan itu akan bisa menjadi bola fitnah. Lalu Nabi SAW mengumpulkan mereka. Faqal, lalu Nabi mengatakan, man ladhi balagani ankum, apa berita yang sampai kepadaku dari kalian? Kok cerita aku? Ah, gitu. Qalu huwa alladhi balagak. Mereka mengatakan, ya, dia seperti apa yang sampai kepadamu. Ya, ceritanya gitulah. Ya, seperti yang sampai. Wa kanu la yakdzibun. Mereka tidak berbohong. Ya, artinya apa yang ada begitu. Tapi kadang-kadang kan enggak. Di belakang ngomong di muka mamin, diam, tidak terus terang, tapi malahan mujamalah. Ya, bersikap bermuka manis, tapi di belakang bapak kecian. Itu tidak gentleman. Sahabat ya sama, apa yang sampai kepada Anda gitu ya. Mereka tidak berbohong. Qal ama tardawna an yarji'a an-nasu bid-dunya ila buyutihim wa tarji'una bi rasulillahi ila buyutikum. Apakah kalian tidak ridha manusia pergi membawa dunia atau kembali ke rumah mereka dengan membawa dunia, sementara kalian membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah kalian? Law salaka an-nasu wadiyan aw sya'ba. Kalau seandainya manusia menempuh wadi atau lembah, wa salakatil ansar wadiyan aw sya'ba, dan ansar meniti atau menempuh wadi atau lembah, satu wadi atau satu lembah, lasalaktu wadi al-ansar wa syi'ab al-ansar, maka pastilah aku telah melalui atau meniti wadinya ansar atau lembahnya ansar. Ya, sebagaimana kita katakan tadi, ini adalah manaqib, adalah sebuah kemuliaan untuk Ansar, yaitu dengan kebersamaan Nabi SAW dengan mereka, kesamaan atau kebersamaan Nabi dengan mereka tidak bisa ditandingi dengan apapun juga, dengan dunia dengan seisinya tidak akan bisa bisa dibandingkan. Kebersamaan dengan Nabi SAW menyebabkan kebersamaan kita dengan beliau di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, anta ma'a man ahbabta, engkau bersama orang-orang yang engkau cintai. Maka Nabi SAW ya, memberikan ketenangan kepada Ansar. Dan Nabi SAW dalam hadis sebelumnya, Nabi berikan alasan kenapa dia mengambil sikap itu. Ya, dan Ansar subhanallah bisa menerima dan memahami kenapa. Di sini dituntut kepada kita untuk saling bisa memahami. Kadang-kadang kan ada orang yang mengambil jurus pokoknya. Nah, ini yang susah. Sudah dijelaskan kenapa, alasan diberikan begini, diberikan begitu. Oh, pokoknya, nah ini sudah tidak lagi. Kita lihat bagaimana Nabi SAW menjelaskan orang-orang Quraisy, dia barusan masuk Islam, dia barusan kena musibah, ya, maka perlu dihibur, digadang hatinya, ya, diubek hatinya. Dan perlu hatinya dikokohkan dalam Islam. Nah, maka dalam judul kemarin salah kita membacanya, ya, judulnya wa tasabburu man qawiya imanuhu. Bukan min tapi man, yakni kesabaran orang yang imannya kuat. Nah, itu. Diberikan orang-orang yang hatinya perlu pendekatan, tapi disabarkan orang yang imannya kuat. Nah, di sini sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, bahwa pemberian itu terkadang tidak melihat kepada senioritas, tidak juga kepada tingkat keagamaan, ya, kuatnya iman, atau misalkan tidak juga kepada siapa yang sudah lama berkurban, lama berjuang, tidak. Tapi diberikan mana yang lebih aslah, mana yang lebih maslah untuk agama, ya, diperhatikan siapa yang tepat. Nah, orang-orang yang imannya harus dikokohkan, nah, ini perlu ada, ya, sikap yang baik agar kuat imannya. Kalau seandainya diberikan rata atau sama-sama diberikan, boleh jadi orang yang baru imannya atau perlu dikuatkan imannya diberikan lebih, ya. Dan mu'allaf qulubuhum, orang yang didekati hatinya, walaupun dia orang kaya, walaupun dia orang kaya, karena pemberian kita bukan kelihatan kepada kaya atau tidaknya, tetapi melihat kepada substansinya, yaitu mengokohkan keimanan yang ada. Nah, sekarang, ya, boleh jadi ada orang yang baru masuk Islam, bayangan dia terhadap Islam ini keliru. Selama ini dia melihat Islam, orang-orang Islam minta-minta aja. Dia pikir ketika dia masuk Islam dia akan beri terus. Ya, mungkin punya mindset yang tidak baik. Maka bisa kita kasih, baru masuk Islam dia orang kaya tapi dikasih dari zakat. Kaget dia gitu. Oh, ternyata tidak seperti apa yang dibayangkan. Nah, dengan pemberian-pemberian seperti itu yang menyebabkan hatinya menjadi kuat, pemahamannya semakin baik, maka tentu menjadi bagian yang perlu diperhatikan. Wallahu ta'ala alam, masih tersisa beberapa hadis. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya bisa kita ambil manfaat dari kandungan-kandungan hadis ini. Demikian dulu. Sholawat Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.